Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjut, yang terakhir kita baca sempat kurang jelas kemudian jadi jelas itu, yang ucapan Muhammad Ibn al-Mawsili. وقال محمد ابن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على جهمية المعطلة لابن قيم وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة. نعم ini supaya jelas antum ta'liq aja ma'a, ini ditaklik aja ai kalimatu ma'a gitu. So, itu maksudnya, makanya diberi tanda dua antara dua strap ini, maksudnya untuk memperjelas maksudnya kalimatu ma'a itu maksudnya. Waghayatu ma tadullu alaihi ma'a. Gitu. Kalau tidak diginikan kan nanti disangka ma'al musahabah. Diangka nanti mudhaf ma'a mudhaf, kemudian musahabah mudhaf ilaih, padahal maksudnya kalimatu ma'a, ghayatu ma tadullu alaihi kalimatu ma'a gitu. Puncak makna yang ditunjukkan oleh kata ma'a. Nah, gitu kan? Paham tuh ya? Itu maksudnya. Jadi supaya menghilangkan iskal, jadi jelas kalau ditaklik aja ai kalimatu ma'a, ghayatu ma tadullu alaihi kalimatu ma'a, ayo ai kalimatu ma'a. Nah, kemudian khabarnya al musahabatu wal muwafaqatu. Nah, jadi kalau diberi kata tambahan kalimat ma'a jadi hilang kan iskalnya, jadi jelas sekali maknanya. Baik. Sekarang apa? Rabi'an ya. Apa sekarang? Zakar ibn Rajab. Oh, wa Zakar ibn Rajab. Baik. Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah wa dakar ibn Rajab fi syarah al-hadis al-tasi' wal-ishrin min al-arba'in an-nawiyah anna al-ma'iyyat al-khasata taktadhi al-nasra wa al-ta'ida wal-hifza wal-i'anata wa anna al-ammata taktadhi ilmahu wa attila'ahu wa muraqabatahu li'amalihim. Naam. Ibn Rajab menyebutkan pada syarah hadis yang ke-29 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Bahwa sesungguhnya al-ma'iyyah al-khassah, sifat ma'iyyah Allah Ta'ala yang bersifat khusus, menuntut makna an-nasra wa at-ta'yida wal hifdh wal 'iyana. Ini makna-makna di tuntut oleh ma'iyah ini. Nah, itu makna an-nasr, pertolongan Allah ya kepadanya, ta'yid pengukuhan Allah kepadanya, menguatkannya, hifz perlindungan Allah kepadanya, i'anah pertolongan Allah kepadanya, bantuan Allah kepadanya, menolongnya, membantunya. Nah, dan bahwasanya al-ammah ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum, taqtadi ilmahu wa tila'ahu wa muraqabatahu li'amalihim, menuntut makna ilmu Allah, mengilmui mereka, mengetahui mereka, itila' ya Allah, melihat mereka, memperhatikan mereka, dan muraqabah Allah, yakni pengawasan Allah terhadap amalan-amalan mereka. Naam. Wa qala Ibnu Katsirin fi tafsir ayatil ma'iyyati fi suratil Mujadilah, wa li hadza haka ghair wahidin al-ijma'a ala anna al-murada bi hadhihi al-ma'iyyati ma'iyyatu ilmi. Qala wala shakka fi iradati dhalika walakinna sam'ahu aidan ma'a ilmihi bihim wa basarahu nafidun fihim subhanahu muttali'un ala khalqihi la yaghibu anhu min umurihim syai'un. Intaha. Kemudian Ibnu Katsir, dinukil Syekh, ucap Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tentang ma'iyah pada surat Al-Mujadilah, kata beliau, oleh karena ini lebih dari satu orang menghikayatkan adanya ijma'. Ya, ala anna al-murada bi hadhihi al-ma'iyati ijma' ulama, bahwa sesungguhnya dimaksud dengan ma'iyah ini yaitu ma'iyatu ilmihi. Ma'iyatu ilmihi, kebersamaan ilmu Allah. Ya, bersama mereka. Qal wa la shakka fi iradati dhalik. Nah, kata Ibnu Katsir, wala syakka fi iradati dhalik. Tidak diragukan lagi mengenai maksud itu. Ya, bahwa itulah yang dimaksud dengan ma'iyah di sini, yaitu kebersamaan ilmu Allah. Kita tidak ragukan bahwa memang, ya, itulah maksudnya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum, maksudnya ilmu Allah, mengetahui mereka semua, ilmunya bersama mereka. Itu tidak diragukan. Walakin, akan tetapi, sam'uhu aidan ma'ilmihi bihim, pendengaran Allah juga bersama ilmu Allah dengan mereka, pendengaran Allah juga bersama mereka, yakni Allah mendengar mereka. Wa basaruhu, dan penglihatan Allah nafidun fihim, ya, penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka semua, menembus mereka semua. Nah, tanpa kecuali. Artinya, Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari tentang ijma' yang dinukil oleh lebih dari satu alim yang menafsirkan bahwa ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum di sini, maknanya adalah ilmu Allah. Nah, ini dikomentari oleh beliau bahwa itu tidak diragukan. Jelas, ya, ilmu Allah bersama mereka. Tapi jangan dibatasi dengan makna itu saja. Itu maksud Ibnu Katsir. Jangan dibatasi bahwa itu maksudnya hanya ilmu Allah bersama mereka. Itu saja, enggak. Bukan hanya itu. Pendengaran Allah juga bersama mereka. Mendengar mereka semua. Penglihatan Allah juga bersama mereka. Melihat mereka semua. Itu maksudnya. Fahimtum? Ya, itu maksud Ibnu Katsir. Wala syakka fi iradati dhalik. Dhalik ini isyarah. Isyarat. Ya, isyarah kepada anna al-murad bi hadhihi al-ma'iyah ma'iyat ilmi, syarat kepada ijma' tersebut. Nah, oleh karena itu diistidrak oleh beliau, walakin sam'uhu aidan, ya, basaruhu aidan nafidun fihim. Nah, fa huwa subhanahu muttali'un 'ala khalqihi la yaghibu 'anhu min umurihim syai', maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan muttali' 'ala khalqihi. Nah, mengetahui, punya pengetahuan atas makhluknya semua dengan, ya, ilmunya, dengan pendengarannya, penglihatannya, nah, pengawasannya, semuanya. La yaghibu anhu min umurihim syai', tidak ada sedikit pun dari urusan-urusan mereka yang luput dari Allah. Nah, yang luput dari Allah, tidak ada, semuanya na'am diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah, rabi'an hadhihi al-ma'iyatu la tabtadi an yakuna Allah ta'ala mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim. Baik. Yang keempat, sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya ini tidak menuntut bahwa Allah ta'ala bercampur dengan makhluknya. Diri Allah dan Allah, wujud Allah bercampur dengan wujud-wujud makhluknya, tidak menuntut demikian. Au halan fi amkinatihim, atau juga tidak menuntut bahwa zat Allah, diri Allah, wujud Allah, ya, menyatu di tempat-tempat mereka, ada menyatu di tempat-tempat mereka, enggak. Nah, tidak menuntut demikian. Nah, wala tadullu ala dhalika biwajhin minal wujuhi lianna hadha ma'nan batilun mustahilun ala Allahi azza wa jal wala yumkinu an yakuna ma'na kalamillahi wa rasulihi syai'an mustahilan batilan. Jadi sifat ma'iyah la tadullu ala dhalik biwajhin minal wujuh tidak menunjukkan atas hal itu dari sisi manapun. Dari sisi manapun biwajhi minal wujuh, tidak dari sisi manapun tidak menunjukkan Allah bercampur dengan makhluknya, Allah menyatu di tempat-tempat mereka dengan makhluknya. Lah, sama sekali tidak. Dari sisi manapun. Kenapa? Li'anna hadha ma'nan batil. Karena sesungguhnya ini makna yang batil. Mustahil ala Allah azza wa jal. Itu hal yang mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah. Wala yumkinu an yakuna ma'na kalamillahi wa rasuli syai'an mustahilan batila. Jika itu hal yang tidak mungkin bahwa diri Allah, wujud Allah ada di tengah-tengah makhluk, menyatu dengan mereka di tempat mereka, bercampur, itu hal yang mustahil, maka la yumkinu an yakuna ma'na kalamillahi wa rasulihi, tidak mungkin makna ucapan Allah dan Rasulnya, yakni makna ayat dan hadis, tidak mungkin maknanya syai'an, sesuatu makna yang mustahil dan batil. Baik. Nah, jadi ini sekarang bertolak dari dari hal bahwa mustahil diri Allah bercampur dengan makhluk-makhluknya, mustahil menyatu dengan mereka, itu hal yang batil, tidak mungkin. Bertolak dari sini, maka berarti tidak mungkin makna ayat dan hadis yang isinya, kandungannya adalah ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk, tidak mungkin menunjukkan makna itu, bahwa Allah bercampur dengan mereka, menyatu dengan mereka, tidak mungkin. Karena tidak mungkin makna ayat dan hadis makna yang batil dan mustahil. Faham dong? Baik. Fasil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasithiyah safha 15 wa 100 tab'a salisa 5 safha 15 tab'a salisa min syarhi Muhammad Khalil Al-Harras. Nah. Wa laysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi fa inna hadha la tujibuhu al-lughatu bal al-qamaru ayatun min ayati Allahi ta'ala min aswari makhluqatihi wa huwa mawdu'un fis sama'i wa huwa ma'al musafiri wa ghayril musafiri aina ma kana. Intaha. Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 115. Oh, ini tab'ah ya, tab'ah tsalitsah, cetakan ketiga. Nah, dari syarah Muhammad Khalil Harras. Nah. Wa laysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum, bukanlah makna firman Allah Ta'ala wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, annahu, bahwa sesungguhnya Allah mukhtalitun bil khalqi, bercampur dengan makhluk. Itu bukan maknanya. Kenapa? Fa inna hadha la tujibuhu lughatu. Karena sesungguhnya makna ini tidak diharuskan oleh bahasa. Bahasa tidak mengharuskan adanya makna tersebut. Ketika dikatakan dia bersama kalian, itu tidak mengharus maknanya, maknanya secara bahasa tidak mengharuskan bahwa bercampur. Ya, wujudnya. Ya, dirinya, zatnya. Balil qamaru ayatun min ayatillahi ta'ala. Bahkan ya, contoh bulan itu salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, yakni ayat apa yang dimaksud? Ayat khalqiyah kauniyah. Salah satu makhluk ciptaan Allah yang merupakan tanda kebesaran Allah, kebesaran Allah Ta'ala. Min asghari makhluqatih, terhitung Ya, termasuk dari makhluk-makhluk Allah yang kecil. Ya. Dibandingkan bumi, dibandingkan apa? Dibandingkan langit ya. Nah, dibandingkan langit. Ya. Dan makhluk-makhluk Allah yang besar lainnya. Wa huwa mawdu'un fis sama'. Dan qamar itu terletak di bawah langit. Nah, kecil sekali. Tidak ada apa-apanya qamar, bulan itu dibanding langit ya. Nah. Wa huwa ma'al musafiri. Dan dia al-qamar ma'al musafir, disifati dia bersama musafir. Bersama musafir dalam perjalanannya. Di mana saja musafir itu mengarungi ya, menjelajah bumi, mesti qamar bersamanya, bulan bersamanya. Begitu pula wa ghairil musafiri, dan juga bersama selain musafir, di mana saja orang itu di tempatnya berjalan, bergerak di muka bumi, mesti bulan bersamanya. Aina makana, di mana saja dia di muka bumi, mesti bulan bersamanya. Padahal bulan di mana? Maudu'un fi sama, posisinya di bawah langit, di atas. Orang musafir dan selain musafir itu di atas bumi. Berjauhan, tidak bercampur, tapi disifati bulan bersamanya. Hah? Naam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala yang zat-Nya paling besar dan kebesarannya tidak bisa di bandingkan dengan makhluk apapun dari makhluk-makhluknya. Walillahil mathalul a'la. Ketika dikatakan Allah bersama makhluknya, Allah tetap wujudnya di atas aras. Makhluk semua di bawahnya, tapi bersama mereka. Nah, baik. Kenapa bulan dikatakan bersama musafir atau selain musafir di bumi? Bersama mereka dengan apanya? Dengan sinarnya, menyinarinya, kan begitu. Berarti Allah wujudnya di atas arasy bersama makhluknya dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, mengetahui mereka semua, memperhatikan mereka, melihat, mendengar, mengawasi dan seterusnya. Begitu. Nah, falam yadhhab. Wa lam yadhhab ila hadzal ma'nal batili illa al-hululiyyah min qudama'il jahmiyyah wa ghairihim. إلا الحلولية فاعل ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. Tidak ada yang berpendapat bermadhab dengan makna yang batil ini kecuali golongan yang disebut dengan al-hululiyah. Ini nisbah penyandaran kepada makna al-hulul. Al-hulul, kenapa? Karena mereka meyakini Allah SWT zatuhu, zatnya, wujudnya, dirinya halun, halun fil makhlukat, menyatu dengan makhluk-makhluk. Ya, dari kata hulul itu yang disebut al-hululiyah. Dia, mereka golongan al-hululiyah ini yang meyakini hululiyah, menyatunya diri Allah, wujud Allah dengan makhluk-makhluknya, mereka min kudama'il jahmiyah wa ghairihim. Mereka dari kalangan pendahulu-pendahulu kelompok jahmiyah dan yang lainnya. Ya. Alladzina qalu, yang mengatakan inna Allah bidatihi fi kulli makan. Sesungguhnya Allah dengan zatnya, dirinya, wujudnya, fi kulli makan, berada di setiap tempat. Nah, fi kulli makan, yang pada bahasa mereka mengatakan Allah di mana-mana. Allah di mana? Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Nah, fi kulli makan. Baik. Ta'ala Allahu an qawlihim, maha tinggi Allah Ta'ala, ma'agung Allah Ta'ala dari ucapan mereka itu, uluan kathira, na'am, wa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh amat besar ya kesalahan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu. In yaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan. Nah, dan itu termasuk dicontohkan oleh ulama, ini salah satu bid'ah yang dicontohkan oleh ulama, salah satu contoh bid'ah mukaffirah. Mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, murtad keluar dari Islam. Ini termasuk kufur akbar. Akidah hululiyah. Hululiyah ittihadiyah. Sebut juga ittihadiyah. Naam. Wahdatul wujud. Naam itu. Wahdatul wujud. Wujud semua satu. Wujud Allah Ta'ala. Tayyib. Naam. Ini akidah hululiyah dengan wahdat wujud sama. Nah. Qira. Faqad ankara qawlahum hadza man adrakahu min as-salafi wal a'immati lima yulzimu 'alaihi min al-lawazimil ba'd. Lima yalzamu 'alaihi min al-lawazimil batilati al-mutadamminati liwasfihi bin naqaisi wa inkari uluhi ala khalqihi. Tayyib. Telah mengingkari ucapan mereka kaum Hululiyah, Ittihadiyah dari Qudamah Jahmiyah dan yang lainnya itu. Nah, mengingkari pendapat mereka, mazhab mereka yang batil itu. Man adrakahu minas salaf wal a'immah. Siapa yang saja yang telah mendapati munculnya pendapat itu dari kalangan salaf dan imam-imam Islam. Lima yalzamu alaihi min al-lawazimil batilah. Dikarenakan apa yang ya, ini dikarenakan adanya, gitu, makna gampangnya, dikarenakan adanya lawazim, yakni konsekuensi, konsekuensi yang batil, ya, adanya konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang merupakan konsekuensi dari pendapat ini. Nah, jadi pendapat itu memiliki konsekuensi batil, memiliki konsekuensi yang batil. Suatu ucapan, pernyataan jika mengandung konsekuensi yang batil, jika berkonsekuensi dengan konsekuensi yang batil, maka itu menunjukkan batilnya perkara itu, ucapan itu. Jika ada konsekuensi yang batil, berarti ya perkara itu batil. Nah, karena itu dikatakan lima yalzamu alaihi min al-lawazimil batilah, diingkari oleh kaum salaf dan a'immah dikarenakan berkonsekuensi dan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Nah, al-mutadamminah min al-lawazim batilati mutadamminati, konsekuensi-konsekuensi yang batil itu mengandung, ya, liwasfihi, mengandung penyifatan terhadap Allah Ta'ala dengan an-naqais, dengan kekurangan-kekurangan, dan mengandung ingkar uluhi ala khalqih, wa ingkari uluhi ala khalqih, mengandung pengingkaran terhadap sifat kemahatinggian diri Allah Ta'ala di atas seluruh makhluk. Nah, jadi al-lawazim al-batilah, konsekuensi-konsekuensi batil yang merupakan konsekuensi dari ucapan hululiyah itu, mutadammina, mengandung dua perkara di sini, yaitu pertama liwasfihi bin naqais, mengandung penyifatan Allah dengan kekurangan, padahal Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, ya, tidak memiliki naqas, ya, kekurangan sedikit pun, tidak ada aib cacat sedikit pun. Sementara konsekuensi-konsekuensi batil itu mengandung penyifatan terhadap Allah dengan kekurangan-kekurangan. Nah, kaif, yakni Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kalau Allah dikatakan menyatu dengan makhluk, berada di mana-mana, bersama dengan makhluk di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang jelek, di tempat-tempat kemungkaran, di tempat-tempat kemaksiatan, bahkan di tempat-tempat najis, ya, bersama dengan makhluknya najis. Na'udzubillah, ini konsekuensi yang mengandung penyifatan Allah dengan apa? Kekurangan kan? Nah, kemudian yang kedua mengandung konsekuensi-konsekuensi batil itu mengandung pengingkaran terhadap sifat ulunya Allah. Berarti Allah zatnya dirinya bukan di atas makhluk, karena dia bersama-sama dengan makhluk. Nah, di sampingnya, di kanannya, kirinya, bahkan di bawahnya, dan di atasnya. Na'udzubillah. Nah, ini kan semua konsekuensi yang batil. Oleh karena itu diingkari. Baik. Dan itu mengandung unsur penghinaan terhadap Allah. Ya. Penghinaan terhadap Allah, merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ini termasuk kufur akbar. Nah. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya dengan akidah itu. Faddal. Wa kaifa yumkinu an yaqula qa'ilun inna Allah ta'ala bi dzatihi fi kulli makanin aw annahu mukhtalitun bil khalqi wa huwa subhanahu qad wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وكيف يمكن bagaimana mungkin ayakula qail, ada orang yang mengatakan inna Allah ta'ala bidatihi fi kulli makan, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala dirinya, zatnya, wujudnya berada di seluruh tempat bersama makhluk-makhluknya. Au annahu mukhtalifun bil khalq, atau bahasanya Allah bercampur dengan makhluk-makhluknya. Wa huwa subhanahu, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursi itu salah satu makhluk Allah taala yang besar, kursi yang ada di atas sana, ya, ada di atas 7 lapis langit. Naam, yang disifati oleh Ibnu Abbas sebagai dikeluarkan Al-Baihaqi. Dan itu memiliki, meskipun itu ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tetapi dah hukum rafa', memiliki hukum hadis marfu', karena itu tidak mungkin bersumber dari ijtihad Ibnu Abbas, mesti bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-kursi maudi'u qadamai rahman, kursi itu adalah tempat, ya, kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, tanpa membayangkan dan menetapkan kaifiyah, ya. Tapi itu menunjukkan, ya, kedua kaki adalah, kedua telapak kaki Allah SWT adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Salah satu sifat Allah Ta'ala, Allah memiliki kaki, ya, dan kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah SWT. Itu saja, ya, luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Besarnya kursi itu lebih besar daripada 7 lapis langit dan bumi. Jadi bagaimana mungkin Allah bisa berada di tengah-tengah makhluknya, ya, di tengah-tengah langit, bumi bersama makhluk? Enggak mungkin, mustahil hada. Nah, begitu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, bumi semuanya 7 lapis. Wal ardu jami'an artinya seluruhnya, maksudnya 7 lapis bumi jami'an, seluruhnya maksudnya 7 lapis bumi semua. Qabdatuhu yaumil qiyamah, digenggam oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Nah, bumi digenggam oleh Allah Ta'ala. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis seperti seseorang menggenggam roti di tangannya, roti seorang musafir. Nah, karena bumi nanti digenggam oleh Allah Ta'ala di hari kiamat dan akan dijadikan sebagai hidangan, jamuan awal untuk tamu Allah Ta'ala yang masuk dalam jannah. Nah, untuk jamuan awal ahlul jannah, ya, yang namanya orang baru datang masuk pertama kali, ya, itu ada jamuan pertama sebelum makanan besar. Nah, jamuan awalnya itu roti, khubzah, itu dari bumi. Bumi itu digenggam Allah Ta'ala, dijadikan roti oleh Allah Ta'ala. Roti untuk jamuan awal penduduk surga ketika mereka masuk. Baru setelah itu menyusul disembelihkan thawr. Disembelihkan apa? Sapi jantan dari surga untuk makanan besarnya. Nah, sebenarnya dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. wasamawatu, begitu pula tujuh lapis langit, mafiyatun, dilipat oleh Allah biyamini, dilipat dengan tangan kanannya. Nah, dilipat dengan tangan kanannya, kemudian dihilangkan tujuh lapis langit itu, ya. Naam, disatukan dengan jannah. Baik, dalam hadis yang lain juga, seorang Yahudi datang kepada Nabi mengatakan, wajadna annal arda fi asbu' wa annal ardin fi asbu' wa as-samawat fi asbu' ala asbu' al-ardin ala asbu' wa as-samawat ala asbu' wa as-shajar ala asbu' wa wal-ma' wa as-thara ala asbu' wa sa'id khalaq ala asbu' min asabi'ir rahman yawm al-qiyamah. Yahudi itu datang, kami mendapatkan pada kitab kami, ya, disebutkan bahwa di hari kiamat nanti tujuh lapis langit itu diletakkan oleh Allah di satu jarinya, ya, tujuh lapis langit di satu jarinya, kemudian air dan tanah, ya, di satu jari Allah Ta'ala, kemudian pohon-pohon di satu jari, jari-jari jemari Allah. Air dan tanah di satu jari-jari jemari Allah. Dan seluruh makhluk-makhluk yang lainnya selain yang disebutkan itu di salah satu jari dari jari-jari jemari Allah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW tertawa. Fanazala qawluhu ta'ala. Maka turunlah firman Allah Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka orang-orang kafir itu mengagungkan Allah yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Nah, Allahu akbar. Nah, mustahil apa yang mereka katakan itu. Allah yang dirinya, zatnya, wujudnya maha besar seperti yang digambarkan tadi pada ayat dan hadis. Bagaimana mungkin ada di tengah-tengah makhluk? Nah, bersama makhluk berbaur menyatu dengan mereka. Nah, fahim tu? Baik. Khamisan, fima ba'd. Nastalih. Nastalih ba'd al-qadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.